Aku tenggelam dalam memori lembaran foto kecilku, kenangan masa lalu. Aku tak akan lupa diriku ketika kau timang aku, ketika kau pangku aku. Jangan kau pergi, kau lihat lari dalam hidup, gapai cita-cita tinggi. Aku tak akan lupa diriku ketika kau timang aku, ketika kau pangku aku. Jangan kau pergi, kau lihatku lari dalam hidup, gapai cita-cita tinggi. Sakit pilu perjuangan dirimu. Oh, ingat anakmu, ayah yang akan selalu berjuang membalas segala jasa, meski itu kan sanggup diriku. Oh, jangan kau pergi, ayah, ku ingin kau temani hari sampai kau lihatku lari dalam hidup, gapai cita-cita tinggi. Sampai kau lihatku lari, terima kasihku untukmu, oh ayahku. Jangan kau pergi, kau lihatku lari dalam cita-cita.